Rindu, tapi benci.

Burung-burung sepatu dari kulit rusa. Itu aku tak minta. Kasih hitam kulit buaya. Itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra. wajahmu dan ku bawa namamu. Ku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Sini di kamar ini sendiri melintas sepi. Kusut masam rambut dan gaun malam ku tak peduli. Di sana kau berdua, di sini aku yang sendiri. Di sana kau tersenyum, di sini aku yang menangis.

antara kita berdua. Sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuang. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuang. akan ku sahut namamu oh sayang sewaktu ku kesunyian. Bila sendiri